الرحيم. نبي صلى الله عليه وسلم bersabda, إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang hamba sakit atau bepergian, kutiba lahu, dicatat oleh Allah lahu untuknya dari kebaikan, dari ketaatan dan ibadah, mithil maka nayak malu, seperti apa yang ia lakukan saat mukiman berada di dalam kota, au sahihan, atau ketika sehat. Hadis ini menggambarkan kebanyakan orang ketika sakit mengerjakan ibadah, ketaatan dan kebaikan itu tidak sama seperti saat sehat. Menurun. Mungkin yang biasa sholatnya berdiri, ketika sakit gak mampu berdiri, akhirnya sholat dengan duduk. Atau biasanya sholat membaca surat-surat yang panjang, karena sakit dia gak mampu, akhirnya baca surat-surat yang pendek. Biasanya membaca Al-Quran satu juz, karena sakit gak mampu membaca setengah juz. Atau bahkan meninggalkannya. Atau bahkan meninggalkannya, yang biasanya satu juz gak mampu sama sekali sehingga dia gak membaca Al-Quran. Atau juga biasanya sholat sunnah, Ghabliya Ba'diya, duha, witir, karena sakit gak sholat sunnah, hanya yang wajib saja. Nah ini ada penurunan ketika seseorang itu sakit. Begitu juga ketika orang bepergian. Gak sama ketika dia di dalam kota atau bepergian. Kalau di dalam kota dia aktif, Ghabliya Ba'diya. Ketika keluar kota dia mungkin hanya menjalankan kewajibannya saja, Ghabliya Ba'diya ditinggal. Atau di dalam kota dia membaca Al-Quran, di luar kota dia gak pernah membaca Al-Quran. Dan semisalnya. Lah ini kabar gembira dari Nabi. Orang yang sudah istiqomah, orang yang sudah melazimi kebaikan, ketaatan di saat sehat atau ketika ia berada di dalam kota, ketika ia meninggalkan karena sakit atau karena bepergian yang wajib untuknya atau yang sunnah untuknya, maka dia tetap mendapatkan pahala seperti saat ia sehat, seperti saat ia berada di dalam kota. Gak kurang. Tidak kurang. Jadi ibarat orang kerja ini bayarannya pancet. Sekalipun dia meninggalkan, bayarannya tetap. Asalkan sesuai. Keluar kota lapo, dolen. Rekreasi. Ke tempat-tempat yang bercampur baur misalnya, ya enggak dapat. Ini bepergian yang wajib atau bepergian yang sunnah. Silaturahmi. Ke rumahnya keluarga, ke rumahnya saudara. dia tidak bisa mengerjakan seperti yang dia kerjakan saat di dalam kota misalnya. Loh, ini tetap mendapatkan pahala. Nah, ini mengajarkan kepada kita maksimalkan. Ketika kita bisa, ketika kita mampu, lakukan semaksimal mungkin. Artinya apa? Itu kesempatan yang diberikan oleh Allah yang tidak bisa kamu dapatkan ketika kamu sakit atau ketika kamu bepergian. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Kerjakan, lakukan 5 perkara sebelum datang 5 perkara lainnya. Lah itu Nabi mengajarkan kepada kita, di antaranya apa? Sihataka qabla saqamik. Waktu sehatmu sebelum kamu sakit. Lah kita sendiri aja. Ketika sakit punya rencana. Lek waras aku tak maca Quran. Kenapa? Saat sakit dia memiliki waktu untuk introspeksi, untuk memikirkan dirinya lebih baik lagi. Hanya dia mikir, iya ya, aku gak tahu mau cek Quran. Kulek waras aku tak mau cek Quran. Ketika sakit dia memiliki waktu untuk introspeksi. Padahal semestinya setiap hari dia harus punya waktu untuk introspeksi, untuk melihat keadaan dirinya. Apakah lebih baik atau menurun atau harus meningkat, bagaimana caranya? Itu harus setiap hari. Ini enggak nunggu sakit baru punya pemikiran yang baik-baik untuk meningkatkan ya, dirinya. Lah ini salah. Tapi ketika kalau kita maksimalkan waktu yang kita miliki yang diberikan oleh Allah, baik itu di waktu sehat ataupun di dalam kota, ini enaknya ketika kita tidak mampu mengerjakan, tidak bisa mengerjakan atau mengurangi pekerjaan kita karena sakit atau bepergian, kita tetap mendapatkan pahala yang sama. Mithlu ma kana ya'malu sahihan mukiman sahiha. Mukiman, enak nikmat ini. Ya, para aulia itu enak. Kenapa? Mereka maksimalkan waktu sehatnya untuk ibadah, untuk ketaatan. Ketika mereka jatuh sakit, gak bisa apa-apa, gak rugi mereka. Tetap setiap harinya mereka dicatat oleh Allah melakukan apa yang telah mereka lakukan dahulu. Gak kurang, gak kurang, sama. Beda dengan pensiunan. Pensiunan itu kalau dibandingkan dengan bayarannya dulu, lebih besar bayarannya dulu daripada pensiunannya. Tapi kalau ini karena pensiun melakukannya, karena uzur, mungkin karena sudah sangat tua, karena sakit atau semisalnya sehingga gak mampu lagi mengerjakan, dia mendapatkan pahala yang sama. Mithil. Allah mengatakan mithlu makana ya'malu. Persis, podo. Gak kurang sedikit pun. Kalau dulu dapat 100, ya dapat 100. Kalau dulu dapat 1000, ya dapat 1000. Gak kurang sedikit pun. Persis sama. Sekalipun dia gak melakukannya lagi sudah. Tapi mendapatkan pahala yang sama. Gak rugi. Untung dia. Gak mengerjakan tapi tetap mendapatkan balasan yang sama. Tapi para aulia itu, para aulia itu mereka saat sakit ataupun saat bepergian tidak mengurangi sedikit pun. Tidak berkurang sedikit pun. Kenapa? Ketika mereka melakukan, rasa sakitnya hilang. Ketika sudah melakukan yang menjadi wiritannya, kembali lagi seperti orang yang sakit yang enggak mampu apa-apa. Itu para aulia. Kalau kita kan enggak. Dicoba pilek titik, wes buyar kabeh. Buyar semua. Apalagi ditambahi ngeluh atau ditambahi ngereges, wah tambah buyar semuanya. Kacau semuanya. Nah, ini pentingnya kalau kita mau memaksimalkan waktu itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita dapat melakukannya. Lah saat ini kita memiliki waktu itu. Lah kalau kita enggak maksimalkan untuk ketaatan kebaikan, kita menyesal nantinya. Kenapa? Nanti kita sudah enggak bisa melakukan apa-apa, kita kepingin melakukan tapi enggak bisa, enggak mendapatkan pahala lagi sudah. Kita enggak melakukan tapi kita enggak mendapatkan pahala lagi. Tapi kalau sekarang kita forsir untuk ibadah, ketaatan dan kebaikan, nantinya ketika kita enggak melakukan, pahalanya kita dapat persis podo, enggak kurang sedikit pun. Nah, ini kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyadarkan dan memahamkan kita akan pentingnya waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dapat memaksimalkan apa yang semestinya kita maksimalkan untuk kebaikan, ketaatan, ibadah kepada Allah. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyul ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.